torni ban ban pemesun munyini duka sing ora hentian tak kaleti yang memedi ngajak ku renantian mak tekan nyasapan tiang pada memanas merebak mak sekadi pericat sana sayang mekau mak sayang tepus melalui melangkang guring tiang kadira secara menyama mecanda mekadekan nangin senggan rasa yang muda mok saya nekat jamin ngajak ku renang tiangin bawa satu gelah jalan di subani tiang nawang kesujatian imbo imbo takkan buat noda kurangan tiang ini dari hati noak nusok di asma ku renang ke dalam piana kini kau nak pukul.